إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, di dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah merupakan bagian dari takwa, merupakan bagian dari takwa Allah, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kepada kalian cahaya, memberikan petunjuk berupa al-furqan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala di Majmu'ul Fatawa wal Maqalat, beliau menjelaskan tentang makna Al-Furqan. Al-Furqan kama kala ahlul ilmi huwa an-nur alladhi yufassilu bayna al-haqqi wal batil wa bayna al-huda wal dalal. Sesungguhnya Al-Furqan adalah cahaya, nur, nurun min Allah, yufassilu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yufassilu bainal huda wad dalal, yang bisa membedakan mana yang petunjuk dan mana kesesatan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yakhfa man ta'ammala ala anna man ijtihad fi talabil ilmi wa tafakuhu fi din min jumlatit taqwa. Dan tidak tersamarkan bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh dan mau mereka memahami dan meneliti di dalam mereka talabul ilmi, ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wa tafakuhu fi din, dan mempelajari agama Allah. Wa huwa min jumlatit taqwa, maka ini termasuk bagian dari taqwa. Kemudian wa nur wal huda hiyal furqan. Adapun al-furqan adalah cahaya dan petunjuk. Ayuhal muslimuna ibadallah, kita ketahui bersama bahwasanya dengan ilmu seseorang akan terbimbing di atas kebenaran. Seseorang yang mengerti hakikat al-haq wa hakikat al-huda, dia akan terbimbing. Ibarat seorang berjalan di kegelapan malam, dia mendapatkan cahaya, maka dia akan bisa berjalan dengan selamat. Dia akan bisa melihat mana jalan-jalan yang bisa membahayakan dia, yang bisa memadharatkan dia. Dia akan bisa menghindar darinya. Dan dia akan terbimbing dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat sampai tujuannya. Ayuhal muslimun ibadallah. Al-ilmu wa taqwa tidak bisa terpisahkan. Hakikat ilmu dan taqwa ini pasti sangat berkaitan. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya adalah al-hidayah. Berupa hidayah at-taufik. Tidak semata-mata ilmu itu datang dari upaya seseorang, apa yang dia cari, tetapi minallah, cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya berupa wahyu, kalamul ilahi, firman Allah, dan juga sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya adalah petunjuk, nur, cahaya yang bisa membimbing hamba-hamba Allah. Maka dengannya ma'asyiral muslimin, kita hendaknya bersemangat di dalam talabul ilmi, bersemangat untuk kita mengerti tentang al-haq, mengetahui kebenaran, dan mengerti dan memahami, mengetahui tentang kebatilan. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur syar, perkara-perkara kejelekan, dan ini juga bagian dari ilmu. Nah, dahulu para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umuril khairiyah, dalam perkara-perkara kebaikan, tentang amalan, tentang ibadah, tentang kewajiban. Sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara kejelekan, dari perkara-perkara kesesatan. Kemudian beliau mengatakan araftu syarr la li syarri walakin litawaqqi. Aku mengetahui dan memahami, mengetahui tentang kejelekan, bukan aku untuk terjatuh kepadanya, walakin litawaqqi, agar aku bisa berjaga-jaga dengan ilmu tersebut. Faman ya'rifi syarr minal khair yaqa fihi. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak dan mana yang batil, yaqa fihi, maka dia akan bisa terjatuh kepada perkara-perkara kejelekan. Ketika dia tidak mengetahui hakikat mana kejelekan, hakikat mana kebatilan, mana kesesatan. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah salah satu imam besar sunni salafi ahlus sunnati wal jamaah, panutan kaum muslimin di antara a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat. Beliau ketika menghadapi kesulitan di dalam talabul ilmi, di dalam menghafalkan Al-Quran, di dalam menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi sang guru, mendatangi seorang syekh, seorang alim, Al-Waqi', Al-Imamul Waqi' rahimahullah. Sakautu ila Waqi' min su'i hifdhihi fa arsadani bi tarkil ma'asi fa qala al-'ilmu nurun wan nurul 'ilma la yu'ta al-'asi aw qala kama qala rahimahullah. Aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, Jeleknya hafalan Al-Quran yang aku hafalkan. Jeleknya hafalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah aku hafalkan. Fa arsadani bi tarkil ma'asi. Kemudian Al-Imam Waqi membimbingku, mengarahkan dan menasihatiku bi tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Agar aku meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa'lam annal ilma nur. Ketahuilah wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, nurun minallah, hudan minallah, petunjuk dari Allah. Wa nurul ilm la yu'ta'al ahsi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maka dengan ilmu seseorang akan terbimbing. Seseorang akan tumayyiz bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan dia antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, maka pentingnya kita untuk mempelajari al-ilmu nafi'. Apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang barakah, yaitu seseorang yang mengetahui ilmu kemudian beramal dengannya. Al-ilmu huwal amal, laisa al-ilm bi kasratir riwayah. Berapa banyak para sahabat yang mereka sedikit dalam bicara tentang ilmu, tetapi mereka a'dham wa afdal minat tabi'in. Lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, kedudukannya di atas ilmu dari tabi'in. Walaupun mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan wa Ali radhiyallahu taala anhum jami'an, sedikit dalam bicara tentang ilmu. Dibandingkan Ibnu Abbas, dibandingkan sahabat enam, sigharus sahabat atau tabi'in, sungguh mereka tetap tinggi, afdal wa a'la darajatuhum minat tabi'in. Lebih tinggi derajat mereka di sisi ilmu daripada tabi'in. Demikian juga tabi'in, sekalipun mereka sedikit dalam bicara tentang ilmu, dibandingkan atba'u tabi'in atau a'immah di masa kita ini, tetapi tingginya derajat ilmu mereka jauh afdal wa afdal dibandingkan generasi yang sebelumnya. Maka sesungguhnya ilmu salaf, ilmu yang diwariskan oleh salafun as-salih adalah tinggi. Ayuhal muslimuna ibadallah, marilah kita mempelajari agama ini. Kita ambil dari sumber yang paling utama, sumber yang paling bersih, yang belum terkontaminasi dengan sumber-sumber yang di bawahnya, yang bisa menyelamatkan kita di dalam memahami kitabullah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka salafus saleh, dan warisan mereka, peninggalan mereka, kutubul ulama us-salaf, kitab-kitab para ulama salaf, masya Allah, tersebar banyak yang belum bisa kita baca. Sungguh ilmu mereka bagaikan lautan samudra yang luas. Subhanallah. Kemudian ayuhal muslimun ibadallah, udhakiru nafsi wa iyakum jami'an alal istihad fi talabil ilmi wa tafakuh fid din. Aku nasihatkan kepada diri pribadi, kemudian jamaah sekalian, untuk kita bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq, bersungguh-sungguh untuk kita mempelajari al-huda. Kemudian kita bersemangat untuk mempelajari agama Allah, yang dengannya kita selamat fid dunya wal akhirah. Ayuhal muslimuna ibadallah, inilah hakikat al-furqan. Al-furqan adalah cahaya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di masjid yang namanya adalah al-furqan. Semoga kita mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita menapaki dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma thabbit qulubana ala dinik Allahumma sarrif kulubana ala ta'atik. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Allahumma aslih lil muslimina wulat umurina. Allahumma arfa hadal bala wal waba wal musibah min hadal balad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimish shalah.